الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada tauqid. Yang dimaksud dengan tauqid apa? Indah ya Ridwan. Penguatan. Tain. Ada pun secara nahwu yang dimaksud dengan tauqid. Anda grafik yang dimaksud dengan taukid dalam istilah nahwu. At-tawqi tabi'un lil mu'akkad rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Secara umum tawqi ada berapa macam? Ikrar. Kedua yaitu lafzi dan maknawi. Lafzi itu yang bagaimana? Lafzi itu benar mengulangkan kata. Nah, tawqi lafzi itu hanya dengan sekedar mengulangi lafadznya. Kata tersebut diulangi, baik berupa isim maupun berupa fiil. Pengulangan di tersebut bisa dengan kata yang sama atau yang bagaimana? Yang sama maknanya, sama lafadznya atau sama maknanya. Baik. Sedangkan tauqid maknawi itu bagaimana? Yaitu tauqid dengan lafaz-lafaz yang khusus, yang ada lima lafaz dalam bahasa Arab. Apa itu? An-nafs. An-nafsu wal-ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u. Baik, tawabi'u ajma'u itu apa saja? Kemudian tawabi'u ajma'u dalam pembahasan tauhid, apabila lafal-lafal harus dihafal, karena lafal-lafal itu yang digunakan Arab. Nah, tidak bisa kita datangkan sendiri untuk tauqid maknawi. Apa tawabi' asma'? Kasih. Nah, أبتعد أبصعد أبتعد. فوائد تنبيهان. Kita lanjutkan. التوقيد لغةً التقوية وتوقيد اللفظ يكون بعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه سواء كان اسما ظاهرا نحو جاء المعلم المعلم أو ضميرا نحو جئت أنا. Perhatikan fawaid yang pertama dan dimurajaah. Tauqid secara bahasa adalah takwiyah, penguatan. Dan tauqid telah kita lewati terbagi jadi dua dalam lafzi dan maknawi. Diterangkan di sini tauqid lafzi, tauqid yang lafzi yakunu bi'adati lafzil awal bi'aini au bi muradifi. Ya, tauqid lafzi itu dengan mengulangi lafaz yang pertama fi aini, maksudnya apa? Dengan lafaz itu sendiri. Atau bi muradifi, atau dengan sinonimnya. Jadi pengulangan itu dengan lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Sawana kana isman dhahiran, baik itu berupa isim dhahir. Contohnya ja'al muallimu, al muallimun, telah datang pengajar, pengajar. Diulang al muallim, al muallim yang kedua sebagai tautin. Dan ini pengulangan lafaz yang dhahir. Am dhamiran, atau yang diulang itu berupa dhamir. Nahwu jitu ana. Kalau dikatakan jitu ana. Nah, maka apa? Jitu fi'il fa'il. Kemudian ana sebagai taukid. Baik, kenapa kok enggak jitu tu? Jitu tu. Kenapa apa? Ini kan jitu, ini tak, nah tak gemir. Jitu, kenapa ada diulang jitu tu? Nah, karena entah di sini domain mutasil, ketika mau diberdirikan sendiri tidak bergabung, tidak bisa. Maka harus diubah ke domain mutasil. Jitu ana. Tain, kalau dia tidak bersambung dengan fi'il, maka apa? Diubah menjadi munfasil. Amfi'lan, atau dia berupa fi'il. Nahwu ja'a ja'al mu'allimu. Ja'a ja'al mu'allimu. Diulang fi'ilnya ja'a. Al-harfan, atau itu berupa huruf. Jadi yang diulang huruf. Nahwu na'am na'am. Na'am na'am. Ini huruf. Diulang. Untuk menguatkan. Al-jumlah, atau berupa jumlah. Yang diulang jumlah secara keseluruhan. Nahwu ja'al mu'allimu ja'al mu'allimu. Ini berarti apa? Ja'al mu'allimu yang kedua sebagai taukid. Wa mithalu i'adatil lafzi bi muradifihi ja'a laythun asadun. Ja'a laythun asadun. Dan contoh pengulangan lafaz dengan sinonimnya. Nah, lafaznya beda, tapi apa yang diulang adalah sinonimnya. Kenapa? Karena namanya sesuatu yang sinonim, yaitu bunyinya berbeda tapi maknanya sama. Ja'a laythun asadun. Layth ya semakna dengan asad. Nah, baik. Ja'a laythun asadun. Kalau mengartikan itu dalam bahasa Indonesia, ya artikan dengan taukid, ya telah benar-benar datang. Nah, singa. Singa telah benar-benar datang. Tidak bisa kita telah datang singa, singa. Jadinya makna beda. Jadi singa-singa jadinya bukan cuma satu, ya. Singa-singa telah datang. Berarti mananya berapa? Hah? Singanya banyak. Padahal dalam bahasa Arab namanya yang diinginkan cuma satu. Jadi kalau taukid khanifina mengartikannya atau menerjemahkan dalam bahasa kita, ya diterjemahkan dengan paling apa? Benar-benar atau sangat atau sekali, kalau itu merupakannya sesuai dengan maknanya. Misalnya ja'a laytun asadun, ya benar-benar telah datang singa itu. Waqa'ada wa jalas, qa'ada jalasa zaidun. Qa'ada jalasa zaidun. Ini mengartikannya bagaimana berarti? Qa'ada jalasa zaidun. Baik. Kau ada jalasa zaitun. Jalasa apa maknanya? Duduk. Kau ada maknanya? Kau ada maknanya apa? Duduk juga, berarti apa? Zaid benar-benar duduk, bukan Zaid duduk-duduk. Hah? Zaid benar-benar duduk. Itu. Nah. Jadi intinya dalam fawaid yang pertama, faedah yang pertama, taukid itu afanillah. Nah, yang lafzi adalah dengan mengulangi lafadznya, baik dengan lafadz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Dan yang diulangi ini bisa bermacam-macam. Tergantung kita ingin menguatkan apanya. Bisa berupa apa? Isim yang zahir, atau bisa berupa dhamir, bisa juga berupa fi'il, bisa juga berupa huruf, bisa berupa apa? Jumlah secara keseluruhan yang ingin diulangi. Tain. Kemudian yang kedua, kila wakilta. Kila wakilta yu'akidu bihimal mutanna. Dalam matan ada tidak? Tidak disebutkan kan? Dalam matan cuma apa? Nam an-nafsu wal-ainu wa kullun wa ajma'un dan tawabi ajma'. Ditambahkan di sini kila dan kilta. Tain. Kila dan kilta yu'akidu bihimal mutanna, untuk menguatkan dengannya mutanna. Nahu ja'a zaidani kilahuma. Tain. Ja'atil hindani kiltahuma. Ini khusus, tidak bisa untuk selain mutanna. Lafaz kila dan kilta. Tain. Ketika ingin mengatakan dan dua Zaid yang betul-betul telah datang, nah maka jadinya ja'a Zaidani kilahuma. Nah, kalau aku telah melihat dua Zaid ya, betul-betul aku telah melihat dua Zaid, yaitu Zaid bukan yang lain, tapi dua Zaid, betul-betul dua Zaid. Berarti jadinya bagaimana Ahmad? Bahasa Arabnya bagaimana artinya? Aku betul-betul telah melihat dua Zain. Ra'aitu Zaidaini kilaihima. Jadi yang tadinya kilahuma, sekarang apa? Kilaihima, di Arab seperti Arabnya musanna. Nah, dengan i'rabnya musanna. Nasab ikut nasab. Seandainya jar pun, maka dia ikut jar juga. Wala tustahmalu li tawqidi illa mudhafatan lid dhamir. Nah, kedua lafaz ini tidak digunakan untuk tawqid kecuali diidhafahkan kepada dhamir. Jadi harus diidhafahkan kepada dhamir. Nah, faedah yang ketiga, lam yanquril musannifu anna tawqida tabi'un lil mu'akkadi bi jazmihi wa tanqirihi. Di sini musannif tidak menyebutkan bahwasanya tawqid itu mengikuti mu'akkadnya pada jazm dan nakirahnya. Perhatikan dalam matan, babu tawqid at-tawqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdih. Apa yang kurang dari i'rab yang tidak disebutkan di sini? Jazm. Wa ta'rifihi. Lawan dari ta'rif apa? Tangkir. Nah, tidak disebutkan di sini jazm dan nakirah. Kenapa? Ya, perhatikan catatan kaki nomor 3. Nah, musannif tidak menyebutkan bahwasanya tauqid mengikuti mu'akkad pada jazm dan nakirahnya. Kenapa? Li'anna muradahu bitauqid at-tauqidul ma'nawi. Dikarenakan maksud beliau dengan tauqid adalah tauqid ma'nawi. Baik. Yang beliau maksud adalah tauhid maknawi. Wa alfadhuhu asma'un ma'arif. Wa alfadhuhu asma'un ma'arif. Dan lafaz-lafaznya adalah berupa isim-isim ma'rifah. Jadi semua tauhid ma'nawi yang disebutkan di sini lafaznya isim-isim ma'rifah. Tayyib. Qala al-Kafarawi, salah seorang pensyarah Sulumiyah, alfaz at-tauqid kulliha ma'arif. Fama kana minha mudhafan kana ta'rifu bil idhafah wa ma lam yakun kana ta'rifuhu bil alamiyah. Jadi semua lafaz-lafaz tauqid, yaitu tauqid maknawi, itu semuanya ma'rifat. Ya, yang mudhaf maka ma'rifatnya dengan sebab idhafah. Diingat kembali jenis-jenis isim ma'rifat. Di antaranya apa? Mayudhafu ilal ma'rifat. Apa saja yang nah, tidak diidhafahkan maka ta'rifnya dengan sebab alamiyah, karena dia itu alam. Ini penjelasan Kafarawi. Jadi makanya Ibnu Asy-Syurum hanya mengatakan bahwa ta'rifihi, jadi mengikuti dari isi ma'rifahnya. Kenapa? Karena semua lafaz-lafaz tauqid itu ma'rifah. Untuk tauqid apa ini? Tauqid apa yang dimaksud? Lafaz-lafaz tauqid itu ma'rifah. Tauqid yang maknawi. Nah. Adapun lafaz tauqid. Nah, lam dia khalifinah ya sesuai dengan apa? Lafaz sebelumnya yang dikuatkan. Baik. Seperti misalnya ja'alaitun asadun. Nah, karena itu yang diinginkan adalah apa? Singa, ya. Baik. Benar-benar singa itu datang. Atau seekor singa benar-benar datang. Entah singa yang mana, yang penting satu singa. Ini berarti lafadznya apa? Nakirah atau ma'rifah? Dufi. Laitun, asadun. Lafadznya? Nakirah. Empat, akta'u amsa'u amta'u. Utiya biha li ziyadati tauqidi wal mubalaghati fi. Tiga lafaz ini, akta'u amsa'u amta'u, didatangkan untuk apa? Menambah penguatan dan untuk berlebih-lebihan dalam menguatkan. Wa kulluha bimakna ajma'un, dan semuanya apa? Fadilah bermakna ajma'un. Li'anna akta ma'khudun min qawlihim taqatta'al jildu idza ijtama'a. Jadi semuanya akta amsa amta ini semuanya bermakna ajma'un. Cuman dia dijadikan pengikut saja untuk semakin menguatkan. Sekarang makna asal dari akta diambil dari kata orang-orang Arab taqatta'al jildu idza ijtama'a, yaitu na'am, kulit itu terkumpul, ya. Seorang mengatakan takat ta'al jildu, kulit itu terkumpul, ya. Indah sama maksudnya apabila kulit terkumpul dikatakan takat ta'al jildu. Wa amta'u minal bid'ah wa huwa tulul unuk, ya, panjangnya leher. Ini asal dari abta. Wal qaw idza kanu mujtami'ina talat anakuhum faja'aluhu kinayatan anil ijtima'. Dan suatu kaum ikhwanifillah apabila mereka na'am berkumpul, maka apa? Leher-lehernya mereka menjadi panjang. Maksudnya apa? Leher-leher mereka panjang. Biasanya kalau pada kerumunan manusia ikhwanifillah, orang berdiri na'am ingin lihat sesuatu, banyak orang, akhirnya apa? Lehernya dipanjang-panjangkan, ya tidak? Ini ya, pasti ya. Ingin nonton Nah, ada misalnya kecelakaan atau apa. Orang berkumpul banyak di situ. Semuanya pengen lihat. Akhirnya apa? Lehernya dijulur-julurkan. Ya. Kalau bisa jadi jerapah panjang, nah pengen biar dia lihat sendiri. Nah, dari asal ini tayyib nah dijadikan kinayah, dijadikan ungkapan untuk menunjukkan apa? Ya sesuatu yang terkumpul, ya, anil ijtima'. Jadi sama makna dengan ijma'. Wa amsa ma'khudun na'am. Tayyib. Wa amsa'u ma'khudun minal bas'i wa huwa al-'irqul mujtama', fa yakunu bi makna ijma'. Ya. Dari apa? Keringat yang terkumpul sehingga maknanya sama dengan ijma'. Tayyib. Jadi ini tiga, akta, amsa dan amta. Asal kata, asal maknanya sudah kita ketahui. Nah, walamma kanat hadhil alfazu thalathah la yu'ta biha ghaliban illa ba'da ijma'a summiyat tawabi'u ijma'a. Tayyib. Itu summiyat tawabi'a ijma'a. Naik fa'ilnya dhamir mustatir takdir hunhiyah. Dari tawabi' sebagai maf'ul tsani. Maka tatkala lafaz-lafaz yang tiga ini tidak didatangkan mayoritasnya kecuali setelah apa? Setelah ijma', maka dinamakan dengan tawabi'a ijma', pengikut ijma'. Cuman ini penggunaannya sangat jarang dalam na'am lughah Arabiyah. Dalam kitab-kitab Al-Fanifillah mungkin dalam satu kitab kita. Nah, kalau kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid. Nah, tidak kita temukan penggunaan na'am akta amsa na'am setelah ijma'. Cuman dalam kitab-kitab lughah kita akan mendapatinya. Baik. Jadi cukup dipahami sebagai wawasan. Dan untuk menguatkan dengan akta amsa dan amta, tentunya setelah kita kuatkan dengan ijma' dulu, karena dia tawabi'. Nah, setelah ijma'. Tidak bisa kita na'am munculkan langsung akta dengan sendirinya. Baik. Misalnya ja'al qaumu aqta'un, tidak bisa. Tapi kita katakan ja'al qaumu ajma'un aqta'un. Ajma'un dulu baru aqta'un. Qala al-'Izz ibn Abi Salam bi qawaidihi. Ittafaqa al-udaba. Udaba jamak dari al-adib, yaitu ahli lughah. Yang juga digunakan untuk ahli syair. Jadi kalau kita ingin melihat dalam perpustakaan Islami kutubul adab, maka di situ yang kita dapatnya adalah kitab-kitab syair. Kitab-kitab syair, kitab-kitab balaghah, kitab-kitab nam arud. Karena ini istilah. Nah, jadi karena orang kalau tata bahasanya bagus, susunannya bagus, penyampaian bagus, dia kan dikatakan beradab baik. Nah, beradab baik. Jadi memang bahasa Al-Fanifillah, bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan adab kita. Tayyib, seorang sikapnya halus dan bagian, tapi kalau ngomongnya kasar dikatakan tidak adab. Nah, tayyib. Jadi lafal, kemudian apa pengungkapan, ini sangat penting. Makanya antum misalnya ketika pulang ke orang tua, yang paling sangat dapat dilihat dari tutur kata itu. Dari tutur kata itu mereka sudah apa? Sudah bisa melihat ya anakku ada hasilnya enggak. Kalau tutur katanya masih sama, nah ketika sebelum berangkat atau ketika sebelum seorang apa nyantri atau ngaji, nah ini belum ada hasilnya terhadap orang tua. Naam, bisakah bertukar kata lembut? Bisa, bagus. Kalau bahasa Jawa yang tadinya ada naam, tidak apa, tidak memakai bahasa kerama, kemudian bisa mengubah bahasa kerama. Ini naam sudah senang tersendiri orang tua. Naam, kayak kalau ketemu bapak ada tidak tingkatan-tingkatan bahasanya. Hah? Pakai bahasa apa teman-teman tuh? Hah? Bahasa Indonesia? Hah? Ada bahasa sendiri? Nah itu juga apa? Gunakan bahasa yang halus. Qala al-Izm bin Abdul Salam fi qawaidihi ittafaqa al-udaba anna tawqida fi lisan al-arab idza waqa'a bi takrar la yazidu ala 3 marrat. Ya, para ahli adab tayyib bersepakat bahwasanya tawqid dalam bahasa Arab khanifillah apabila na'am terjadi dengan pengulangan maka tidak lebih dari 3 kali. Jadi kalau mau mengulangi ya tidak boleh lebih dari 3 kali kalau berupa tauqidul lafzi. Misalnya ja'a akbar akbar akbar akbar akbar. Nah, ini tidak boleh. Tapi maksimal apa? Maksimal 3 kali. Ja'a akbar akbar akbar. Naam, ini maksimal 3 kali. Kalau lebih dari itu naam salah. At-tawqid bin nafsi wal'ain lam yaqa fil Qur'anil Karim. Dan faedah yang keenam berhubungan dengan Al-Qur'an, tawqid menggunakan an-nafsu wal'ain tidak didapati dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Yang didapati contohnya kemarin apa? Ajma'un. Bahasa jadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian kullum. Ya, kulluhum. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Ini yang banyak dalam Al-Quran penggunaan tauqid. Demikian pula apalagi abta, amswa dan akta ini tidak didapati. Jadi untuk i'ram dibaca. Nah, i'ram dibaca dan tamarin dikerjakan. Imran jalan panjilaya belum mengatakan curumia. Curumia termasuk apa? Matan yang mudah. Seandainya seorang punya itu saja dihafal, kemudian dia paham alhamdulillah untuk nahu, nah saya anggap cukup. Baik. Saya sendiri untuk nahu yang dulu bekalnya paling cuma hafalan curumia. Tapi pernah berusaha menghafal alsiah, cuman terasa waktu itu banyak yang terbuang. Kenapa? Karena kita masih banyak yang harus dihafal, menghafal hadis. Jangan sampai umur kita habis untuk lughah. Ya, kalau kita ingin menghafal alfiyah atau khair, cuma apa? Di sana ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama untuk dihafal hadis. Hadis masih banyak ribuan yang belum dihafal. Tayyib, maka arahkan semangat itu pada hal-hal yang bermanfaat. Sudah hampir 100 lebih. Cuma saya rasa kayaknya sayang nanti kalau pulang pun saya tidak akan bisa merajah, tidak ada teman setoran. Ya, tidak ada teman setoran untuk LB ya. Kayaknya berhenti. Jadi junum ya dihafal, bagus. Itu untuk apa? Modal. Karena ibarat magnet ya khanifillah, kalau punya satu bidang itu punya hafalan, satu cabang ilmu yang penting punya hafalan. Misalnya ini junumiyah untuk model dia dalam nahwu sudah punya hafalan, nanti apalah faedah-faedah dari kitab-kitab berikutnya khanifillah mutamimah nempel di situ. Nah, masuk ke patronada tempelkan di situ karena urutannya juga sama. Cuma memang patronada ya khanifillah Ibn Hisham punya apa? Punya naam ciri khas dia. Naam kalau nyusun kitab al-fanifillah, dia pokoknya nyusun kitab naam tampil beda. Makanya untuk melatih betul-betul pemahaman dalam nahwu, qatul nada sangat bagus. Kenapa? Karena qatul nada sub-subnya beda dengan yang lain. Tapi kalau abang mutamim ini kemudian mutamim maksud sunannya masih sama, berarti gambarannya sangat mudah. Ini tambahannya, ini tambahannya. Kemudian juga mulahatul i'rab bersama. Kemudian almiyah pun susunannya bersama. Cuman kalau qatul nada memang susunannya beda sekali. Apalagi seperti apa? Seperti muwasilut tulab. Ini juga susunannya sangat beda. Juga hubuni labim, ini susunannya jauh beda lagi. Nah, cuman apa? Pembahasannya sama. Pembahasannya intinya ya dari intinya tentang kalam dan berikutnya terus-terus sampai apa? Pembahasan-pembahasannya cuman diperluas. Nah, kalau kita punya magnetnya untuk nempel-nempelkan tambahan-tambahan itu, maka akan kokoh. Ya, maka matan jurumiyah minimal dihafal. Bagi yang sudah selesai, nah, yang sudah ujian tayin, dihafal itu sambil murojaah yang lain. Nah, cuman anda tidak sempat untuk mengecek hafalan di sini, yang lebih usahakan konsentrasi ke pemahaman. Cuman hafalan jangan ditinggalkan. Nak tahu jihad asal mana?